إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabil Kabair li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih dalam bab tahdzir min syarril lisan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca penjelasan dari Syekh Hafidzallahu Ta'ala terkait hadis Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Sesungguhnya apa kita akan disiksa dengan sebab yang kami akan diucap, yang kami ucapkan dengannya. Qala thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu mereka dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka disebabkan karena buah dari lisan-lisan mereka? Ini yang terakhir kita di kesempatan sebelumnya membaca penjelasan dari Syekh terkait hadis tersebut. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya yang dibawa oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan walahu an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza asbaha ibnu Adam fa inal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya idza asbah ibnu Adam, apabila na'am anak Adam itu berada di waktu pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha, maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya, yukafirul lisan, yang dikatakan mu'alif rahimahullah ta'ala di sini, tukafir ay tadhillu wa takhdu, di mana anggota tubuh tersebut semuanya mereka memberikan sikap tunduk, ya, tunduk merendah kepada lisan. Naam. Ya, semua anggota tubuh, baik itu penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya, mereka memberikan sikap tunduk kepada lisan, mengikuti, ya, anggota tersebut terhadap lisan, ya, naam, di mana baik buruknya anggota tubuh itu, istiqomah, lurus bengkoknya, tergantung lisan, ya, apa yang keluar dari lisan maka akan memberikan dampak pengaruh pada anggota tubuh yang lainnya. Naam. Pengaruh tersebut terkadang adalah kebaikan, manakala yang diucapkan, yang keluar dari lisan tersebut, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, kebaikan. Ya. Demikian pula, terkadang adalah merupakan kejelekan, keburukan, manakala yang keluar pada dari lisan tersebut sesuatu yang mengandung dosa, kejelekan. Maka setiap di pagi hari Ibnu Adam, ya, maka anggota tubuh semuanya itu akan memberikan ketundukan kepada lisan, mengikuti, ya. Kemudian mereka mengatakan kepada lisan tersebut, taqul ittaqillaha fina. Naam. Ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kami. Ya. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami tergantung denganmu. Ya. Sesungguhnya kami tergantung padamu. Lurus bengkoknya, baik buruknya, ya, tergantung lisan. Apa yang keluar darinya? In istaqamta istaqamna. Jika engkau lurus, maka kami pun lurus. Ya, manakala yang keluar dari lisan adalah merupakan perkataan yang baik, menjauhi hal-hal yang mengandung padanya dosa, ghibah, namimah, berdosa. Ya. Manakala lurus, maka itu memberikan pengaruh terhadap lurusnya, terhadap anggota tubuh yang lainnya. Wa ini wajadta wajadna, dan jika engkau bengkok, kami pun akan bengkok. Nah, manakala yang keluar dari lisan itu kejelekan-kejelekan, keburukan yang mengandung padanya dosa, maka demikian memberikan atar pada anggota tubuh yang lainnya. Nah, ya, hal itu lisan disebabkan dia selaku terjemahan al-qalb, sebagai penerjemah, juru bicaranya hati, sesuatu yang akan mengungkapkan, menerangkan apa yang dalam hati. Naam. Ya, akan memperlihatkan, menjelaskan kebaikan atau keburukan, segala yang terbesit, terbetik dalam hati. Itu akan nampak, terlihat, ya, melalui lisan, terucap dengannya. Ya. Naam. Maka lisan itu yang akan menjelaskan, menerangkan apa yang tersembunyi dalam jiwa, dalam hati seseorang, baik itu keburukan ataukah kebaikan. Naam. Ya. Maka seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diucapkan lisan. Ya, dengan ini, penjelasan ini, bahwasanya lisan adalah merupakan turjuman al-mu'abbir ma fil qalb. Lisan sebagai penterjemah, sebagai sesuatu yang mengungkapkan, menerangkan apa dalam hati. Maka menggabungkan hadis ini dengan hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW beliau bersabda, ala wa inna fil jasadin mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya. Naam. Ya. Apabila baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Apabila jelek, maka akan jelek pula seluruh jasadnya. Naam. Ya. Ketahuilah bahwasanya itu mudghah tersebut adalah al-qalb. Maka tidak ada pertentangan hadis ini yang menjelaskan bahwasanya naam, anggota tubuh seluruhnya itu memberikan ketundukan kepada lisan, dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya, ya, apabila baik hati tersebut maka akan menjadikan baiknya seluruh jasadnya. Ya, apabila rusak akan memberikan pengaruh kepada rusak seluruh jasadnya. Ya, tidak ada pertentangan dengan hadis ini. Yang menjelaskan bahwasanya istiqomahnya, lurusnya anggota tubuh tergantung lurusnya lisan. Bengkoknya anggota tubuh tergantung bengkoknya lisan. Ya, tidak ada pertentangan. Hal itu disebabkan karena lisan adalah merupakan turjuman al-mu'abbir. Ya, sebagai penerjemah, sebagai sesuatu yang mengungkapkan, menjelaskan, ya, menampakkan apa yang ada dalam jiwa, hati seseorang. Nah, ya, maka baiknya hati, ya, rusaknya, naam, maka itu akan nampak, terlihat dengan apa yang keluar dari lisan, selaku lisan adalah turjuman wal mu'abbir anhu. Naam. Ya. Maka di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan, amma qauluhu al-a'dha kullaha tukaffir lisan. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal a'dha kullaha tukaffir lisan, ay tatadhallalu wa takhda'u lisan. Ya. Di mana seluruh anggota tubuh tersebut tunduk merendah terhadap lisan. Fahada maknau anan a'ba kullaha tabi'atun lisan. Maka ini maknanya bahwasanya anggota tubuh itu semuanya mengikuti lisan. Tergantung dengan lisan, terkait lurus bengkoknya, baik buruknya. Naam. Ya, kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pula, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada sekumpal daging. Apabila baik, maka baik seluruh jasadnya. Apabila rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya, yaitu hati. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya lisan adalah merupakan turjuman wal mu'abbir anhu, wa yudhiru ma fihi, ya fil qalb minal khair wa syarr. Di mana lisan adalah merupakan terjemah, penterjemah yang akan menjelaskan, menerangkan. Naam. Yang akan mengungkapkan, menampakkan apa yang ada dalam hati seseorang dari kebaikan atau keburukan. Ya. Naam. Maka demikian pula anggota tubuh tersebut baik buruknya ya tergantung dengan baik buruknya apa yang ada dalam hati, yang itu akan nampak terlihat ya diungkapkan dengan lisan. Nah, sekali lagi tidak ada pertentangan hadits ini dengan hadits tersebut. Fal qalbu wa malikul a'dha, maka hati itu adalah penguasa bagi anggota tubuh. Sedangkan lisan adalah turjuman al-mu'abbir an. Ya, fa in taba tobat, maka jika baik hati tersebut maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Etakhdha'u lahu wa anqadu. Naam. Di mana anggota tersebut tunduk ya patuh terhadapnya. Li'annahu malikuha, karena hati adalah penguasa terhadap anggota tubuh tersebut. Taqulu lahu ittaqillah, maka lisan di sini dia mengatakan, maka anggota tersebut mengatakan kepadanya ittaqillah afina, kepada lisan. Na'am, ittaqillah afina, bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami. Fa inna manahnu bika, karena sungguhnya kami tergantung terhadap baik buruknya, lurus ataukah bengkoknya. In istaqamta istaqamna, jika engkau lurus maka kami pun lurus. Naam. Wa in wajadta wajadna, dan jika engkau bengkok kami pun bengkok. Ya, hadza kalamu man la yantiqu anil hawa, ini adalah ucapan dari orang yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa fil hadits, maka dalam hadits ini kata beliau, andal a'dha tatakallam wa in kunna la nasma sautan fid dunya. Maka hadits ini berikan faedah bahwa si anggota tubuh itu berbicara. Ya. Naam. Walaupun kita tidak mendengar suaranya dalam kehidupan dunia ini. Illa anna yaumal qiyamah tatakallam bikalamin mas'u, bikalamin masmu. Ya. Selain itu pula bahasa nanti di yaumul qiyamah anggota tersebut akan berbicara dengan pembicaraan yang didengar. Naam. Ya, dalam kehidupan dunia maka anggota tubuh tersebut berbicara, berdialog, ya, yang kita tidak mendengar dalam kehidupan dunia. Nanti di yaumul qiyamah akan berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar. Qala Allah subhanahu yusawwiru dzalik, Allah subhanahu wa taala berfirman menggambarkan yang demikian itu dalam surat Fusilat ayat yang ke-20 sampai 21. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Hatta idza maja'uha, hingga ketika mereka sampai ya datang ke neraka, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, ya, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka lakukan, yang mereka perbuat sewaktu di dunia. Nah, ya. Tatkala mereka ya datang sampai ke neraka, hendak mengingkari terhadap apa yang dahulu mereka lakukan, amalkan dan dosa kemaksiatan, maka pendengaran, penglihatan, kulit-kulit mereka akan menjadi saksi, berbicara, ya, menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Setiap anggota tubuhnya, nah, akan mengatakan apa yang telah diperbuat, ya, dahulu saya akan telah berbuat demikian dan demikian pada hari demikian dan demikian. Mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang telah diperbuat manusia sewaktu di dunia tersebut. Dan disebutkan secara khusus tiga anggota tubuh di sini, dari pendengaran, penglihatan, kulit, karena kebanyakan dosa terjadi disebabkan karenanya. Penglihatan, pendengaran, kulit, sehingga dikhususkan penyebutan padanya. Nah, ya, sehingga tatkala mereka sampai ke dalam neraka. Nah, maka pendengaran, penglihatan, kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan sewaktu di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka pun berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Ya. Maka kulit-kulit tersebut pun mengatakan, antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara, berkata, telah menjadikan kami pula untuk bisa berkata, berbicara. Nah, ya, tidak ada kemungkinan bagi kami untuk menolak bersaksi ketika Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Nah, untuk kami menentang menjadi saksi atas apa yang diperbuat oleh manusia sewaktu di dunia. Dialah zat Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu pandai berbicara, yang telah menjadikan kami berbicara dan menjadikan saksi atas yang diperbuat manusia sewaktu di dunia. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah yang menciptakan kalian pada kali pertamanya. Nah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian di awal kali penciptaan, terkait zat kalian, jasad kalian, ya, maka demikian pula sifat-sifat kalian, termasuk di antara di sini adalah al-intaq, mampu untuk berbicara. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan dalam kehidupan akhirah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang diperbuat manusia sewaktu di dunia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat ini bahwasanya nanti anggota tubuh mereka akan berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar, yang nantinya mereka akan menjadi saksi terhadap segala perbuatan yang dilakukan manusia sewaktu di dunia. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surat Yasin ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menutup mulut mereka. "Wa tukallimuna aydihim," dan berkatalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan mereka, "wa tashhadu arjuluhum," dan kaki-kaki mereka memberikan persaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan, yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Fil akhirah, kata beliau, dalam kehidupan akhirat, "tashhadul aid wal arjun alal a'dha tuhawiruha," maka dalam kehidupan akhirat tangan kaki akan menjadi saksi, ya, berdialog dengannya. "Wa fil hayati dunya tatakallam tukhatib qalb wa anta la tas'ur," dalam kehidupan dunia anggota tubuh tersebut berbicara, berdialog dengan hati, ya, dengan lisan. "Wa anta la tas'ur," dalam kondisi kalian tidak merasa, "fi kulli subahin," pada setiap paginya, "taqulu lahu ittaqillah fa inna ma nahnu bika," pada setiap paginya mengatakan, "bertakwalah engkau kepada Allah karena sesungguhnya kami tergantung kepadamu," ila akhiri ma jaa fil hadits, hingga sampai pada akhir hadits tersebut. Dalam hadits ini pula memberikan faedah kepada kita. Naam. Menunjukkan kepada kita tentang ahamiyah hifdzul lisan fi salamatil insan. Ya. Pentingnya untuk menjaga lisan, ya, untuk keselamatan seseorang. Selaku lisan adalah merupakan turjumanul qalb, ya, sebagai penterjemah yang akan menjelaskan, menerangkan, mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati. Naam. Dan juga dalam hadits ini memberikan faedah kepada kita, "yang bagil abd an yajtanib nafsahu mawaridil halakah." Sepantasnya seorang hamba itu untuk berusaha menjauhkan dirinya, ya, dari tempat-tempat kebinasaan dan menempuh jalan yang akan menyelamatkan dirinya, yaitu dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ia sendirian ataukah tatkala dia berada di tengah-tengah keramaian. Senantiasa seorang hamba tersebut untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa membinasakannya dan menempuh jalan keselamatan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sir wal ailan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya bi'nahi ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam, barakallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.